telah ku pilih jalan ini sendiri. Renungi hati sepi, tak lagi ada satu jiwa yang nampak. Semakin terasa, semakin berbeda. Sungguh sangat menyiksa kata hatiku, ku simpan dalam diam. Tak perlu ucap lagi, kau kan mengerti. Suatu hari, mengapa harus terjadi? Semakin terasa, semakin berbeda. Sungguh sangat menyiksa. Sepiku lara, hatiku hampa. Karena cinta menyiksa di dada. Lelah aku mencari ruang cinta untuk cintaku. Bagi cinta ini suatu hari, mengapa harus terjadi? Semakin terasa, semakin berbeda. Sungguh sangat menyiksa. Sepiku lara, hatiku hampa. Karena cinta menyiksa di dada. Lelah aku mencari ruang cinta untuk cintaku. Bagi cinta ku pilih jalan ini sendiri. Renungi arti sepi,